نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه في الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإخوان والأمهات أعزاني الله وإياكم، فالحمد لله تعالى فدي kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemudahan dan tentunya juga keutamaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkesempatan untuk berada di majlis ini yang bismillah azza wa jal Semoga termasuk salah satu di antara majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala anzala fiha as-sakinah, majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ketenteraman, ketenangan bagi mereka yang hadir di majlis ini insyaallah, dan juga majlis yang khaffathu al-malaikah, majlis yang mana malaikat Allah Subhanahu wa taala datang ya dan mereka menundukkan yakni sayap-sayap mereka, majlis yang merupakan salah satu di antara warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam majlis tersebut ya firman Allah Subhanahu wa taala ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selanjutnya, jadi kesempatan kita pagi hari ini yang juga merupakan awal kali kita bersua di majlis ini, walhamdulillahi ta'ala, merupakan ya kesempatan yang juga patut disyukuri oleh kita semua, terlebih lagi ya menjelang datangnya bulan yang penuh berkah ya yakni bulan Ramadan, syahrul Quran ya syahrul taat dan syahr amal salihah ya bulan yang mana pada bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan ketaatan dan bulan ya bagi kita untuk bersegera mengamalkan amal-amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim telah mensifati bulan Ramadan ini. Biqoulihi Subhanahu wa taala Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan, fa inna hiya bulan Ramadan, bulan yang kata Allah Subhanahu wa taala, unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Yang mana Al-Qur'anul Karim ini adalah hudan lin-nas, ya, pembawa petunjuk bagi segenap kaum manusia, yakni hidayatul irsyad, petunjuk kepada ketaatan dan amal saleh, petunjuk kepada kebaikan. Ya, wa bayyinatin min al-huda, dan juga penjelas, ya, dan juga ya pembawa keterangan, ya, akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala wal furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah, yakni antara kebaikan dan antara keburukan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala setelah itu, setelah menyebutkan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu." Maka barang siapa di antara kalian, ya, barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan ini, maka diharuskan bagi dia untuk mengerjakan ibadah, yakni ibadatul siyam, yang merupakan salah satu di antara arkanil Islam, salah satu di antara rukun, tiang penegak agama Islam. Iya, fa karena itulah hal yang patut kita syukuri, dan segera kita berharap-harap kedatangan, ya, keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Dan juga pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sekian banyak kebaikan. Menjanjikan kepada kita lipat gandakannya amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas ibn Malik, wa suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam irtaqa ya darajatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke salah satu anak tangga di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala amin. Setelah itu irtaqa darajatan ukhra, faqala amin. Setelah itu naik lagi tangga berikutnya dan mengatakan amin. Begitu pula pada tangga yang ketiga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amin. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka mengatakan, "Ala ma aminta ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin setiap kali engkau menaiki satu persatu anak tangga di mimbar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Atani Jibril." Wah, sungguh Jibril telah datang menjumpaiku. Ya, dan Jibril ini mengatakan, "Raghima an furujurin ya dzukirta indahu wa lam yusalli alaik." Celakalah seseorang, kata Jibril alaihi salam. Celakalah seseorang yang disebutkan di hadapan dia nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan amin. Setelah itu datang lagi Jibril dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya raghima anfu rajul adraka abawaihi aw ahadahuma. Celakalah seorang yang dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorang di antara mereka, fala yadkhulil jannah, namun dia tidak masuk surga walaupun dia mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antara mereka. Ini berkaitan dengan birrul walidain, berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Dan pada yang terakhir, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul adraka ramadan wa lam yughfaru lah. Maka celakalah seseorang ketika tiba bulan Ramadan dan dia melewati bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan Ramadan ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sebutkan pada hadis sahih muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa pada bulan Ramadan ini sufidatis syayatin. Ya, pada bulan ini syaitan akan diikat. Wa tatanazzalu rahmat, dan akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada bulan ini juga pada hadis yang lainnya disebutkan ala anna malaika tastaghfir hatta yafturu, bahwa para malaikat akan memintakan ampunan bagi mereka yang mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan hingga tiba waktu iftar, hingga tiba waktu berbuka puasa. Fa Ramadan ikhwanna jami'an wa ummahat adalah bulan di mana seseorang, ya, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan. Beristihad pada amal kebaikan tersebut. Bersungguh-sungguh pada pengerjaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Dicontohkan oleh para ulama salaf radhiyallahu taala anhum jami'an. Wah, mereka pada bulan Ramadan selain mereka mempelajari, menelaah, ya, mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan dari awal masuknya Ramadan, ya, hingga berakhirnya Ramadan, mereka juga mempersiapkan diri dengan amal-amal ketaatan, ya, yang akan menghiasi bulan Ramadan bersama dengan mereka. Fa di antara amalan-amalan ketaatan tersebut yang banyak dicontohkan oleh para ulama kita, ya, para ulama kita pada bulan Ramadan, yaitu mereka mempersiapkan atau menjadikan bulan Ramadan ini, ya, sebagai bulan untuk memperbanyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Mana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi, ya, wa di antara hadyun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan al-iktharu min al-ibadat. Wa di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika tiba bulan Ramadan, yakni memperbanyak ragam jenis ibadat, baik itu ibadatul qalbiyah ataupun ibadatul jawarih. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak as-salah, memperbanyak pengerjaan salat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal ketaatan lainnya, dan juga memperbaiki hati, ya, tidak mengumbar, ya, ghibah, tidak juga mengumbar namimah, dan menjaga hati dari hasad, dengki, dan segala bentuk penyakit hati lainnya. Ya, maka inilah amalan yang perlu diperbanyak bagi seorang hamba ketika tiba bulan Ramadhan, yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, kata beliau, ya, rahimahullahu ta'ala, fakana Jibril alaihi salatu wassalam yudarisuhu al-Quran. Wa Jibril alaihi salam pada bulan Ramadan, ya, datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muraja'ah, dan membacakan kembali Al-Quran Al-Karim. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, mereka mengatakan bahwa ja'a Jibril fi kulli Ramadan wa yakhtimul Qur'ana ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Jibril setiap kali datang Ramadan, maka Jibril akan datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhatam Al-Qur'an bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dinamakan syahrul Qur'an. Ya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Jibril datang mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian amalan ini juga diamalkan oleh para ulama salaf setelah itu. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri telah menganjurkan kepada kita, kepada umatnya, kepada seluruh kaum muslimin tentang membaca Al-Qur'an ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana hadis yang sahih bahkan oleh Imam Tirmidzi fi Sunan, Nabi sallallahu bersabda, "Man qara' al-Qur'an," barang siapa yang membacakan Al-Qur'an, fi riwayat, "man qara harfan min kitabillahi falahul hasada. Wal hasadatu bi ashri amsalihha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacakan Al-Qur'an atau satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan beroleh satu kebaikan, dan satu kebaikan setara dengan 10 kebaikan dilipat gandakan. Lantas Nabi menyebutkan, wala aqulu alif lam min harfan, walakinna alifu harf, wal lamu harf, wal mimu harf. Nabi lantas menerangkan, apa maksud dengan harf di sini? Bukan alif lam mim, tetapi al alifu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, ketika seorang membaca ayat Al-Qur'an Al-Karim pada bulan Ramadan, bayangkan. Ya, ketika amalan pada bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala wa ana ujazi fi, wa saya akan memberikan ganjaran yang setara bagi seseorang yang berpuasa, karena pada bulan Ramadan ketika hamba ini berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan lebih melipat gandakan lagi amal kebaikannya. Ya, akan melipat gandakan lagi amal kebaikannya. Maka amalan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat di luar Ramadan, maka akan dilipat gandakan lagi pada bulan Ramadan. Termasuk salah satu di antaranya, yaitu membaca atau tilawatul Quran, tilawatul Quranul Karim. Iya. Dan demikianlah juga kemana dilakukan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada bulan Ramadan ya melakukan amalan ini, membaca Al-Qur'an Al-Karim sepanjang malam. Kemana disebutkan oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma pada hadis yang kita sebutkan tadi, wa kana Jibril yudarisuhu Al-Qur'an fi Ramadan, berkata Ibnu Abbas bahwa yudarisuhu ay mempelajari, membaca ulang Al-Qur'an Al-Karim, yakni pada bulan Ramadan. Dan kalangan fuqaha Islam kita dari madzhab Hanabila wa Syafi'i dan selainnya, ketika memahami kalimat yudarisul Quran, bukan hanya sebatas membaca, bukan hanya sebatas tilawatul Quran, tapi kalimat yudarisul Quran yakni qiraah dan tilawah, setelah itu fahmul makna, mengerti makna, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak sempurna tilawatul Quran illa ma tadabbur, dan inilah yang dituntut dari tilawatul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfanuha. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kenapakah kalian ini tidak mau ya tadabbur, mempelajari, mengkaji kandungan makna yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, am ala qulubin akfanuha, apakah pada hati-hati kalian sudah terkunci sama sekali? Isyarat bahwa intisari dari membaca Al-Qur'an Al-Karim mengerti maksud dari ayat demi ayat. Dan inilah juga disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan sahabat, bahkan dari Abdullah ibn Mas'ud dan selainnya, mereka mengatakan lahnu na natajawaz ayah fi riwayat suratan, ya wa kami ini tidaklah melangkah ya melampaui satu ayat atau satu surah dari Al-Qur'an Al-Karim illa ba'da al-fahm, kecuali setelah kami mengerti, memahami maksud dari ayat atau dari surah tersebut. Jadi kalimat yudarisul Quran sesuatu yang umum, sesuatu yang lebih luas, tidak hanya sebatas yang membaca dan tilawatul Quran. Maka inilah perlu diperhatikan, tilawah at-tadabbur, dan tentunya juga nantinya haruslah diiringi dengan al-amal. Haruslah diiringi dengan al-amal. Karena itulah ikhwanna jami'an wal ummahat, ya hafizakumullahu jami'an, maka ketika tiba bulan Ramadan, segeralah beralih kepada Al-Qur'anul Karim. Segeralah menyebutkan lisan-lisan kita dengan membaca ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fa Aswad ibn Yazid, ya diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Bahwa beliau yang menghafalkan Al-Quran, menghatam Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Quran, itu setiap dua malam sekali. Khatam Al-Quran. Demikian juga diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair Salah seorang di antara penghulu para ulama tabi'in, wa beliau rahimahullahu ta'ala, yang mengkhatam Al-Quran antara Maghrib dan Isya. Antara Maghrib dan Isya pada bulan Ramadan. Ya, antara bulan Ramadan. Demikian juga hal yang serupa, bahkan dari beberapa para ulama salaf terdahulu, bahwa ada di antara mereka yang mengkhatam Al-Quran setiap 7 hari sekali. Wahai antara mereka ada yang mengkhatam Al-Quran setiap 10 hari sekali. Dan Syafi'i rahmatullah alaihi kana ikhtatimu Al-Quran 3 marrati. Syafi'i rahmatullah alaihi fi Ramadan menuntaskan, ya, membaca Al-Quran Al-Karim sebanyak 3 kali pada bulan Ramadan. Bermakna setiap 10 kali, setiap 10 hari beliau menuntaskan bacaan beliau. Dan kata beliau, dan inilah yang beliau paling senangi. Pada riwayat yang lainnya disebutkan, beliau yakhtatimu, ya, setiap 3 hari. Beliau menuntaskan membaca Al-Quran, ya, Al-Quran Al-Karim. Ya. Fa ikhwan, ini teladan salaf yang pada intinya, ya, terlepas dari ikhtilaful ulama dalam masalah iktidami Al-Quran, mana yang lebih utama, ya. Namun yang terpenting yang kita ambil dari hikmah, ya, riwayat yang ada dari beberapa para ulama ini, bahwa mereka menyibukkan diri mereka dengan qiraat Al-Quran pada malam hari. Ya, menyibukkan membaca Quran, ya, pada malam hari. Dan pada siang harinya disibukkan dengan amal-amal ketaatan yang lainnya selain dari ibadah tusiyam. Maka janganlah kita menjadi bagian dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tercela karena dia meninggalkan Al-Quran Al-Karim di bulan di mana pada bulan tersebut bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya, ya, Al-Quran. Jangan sampai kita masuk pada khitab Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi takhadul qur'ana mahjura. Jangan sampai kita masuk dalam seruan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan berkatalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inna qawmi takhadul qur'ana mahjura. Wasungguhnya kaumku ini, umatku ini, telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Wala hawla wala quwata illa billah. Sementara pada Al-Quran Al-Karim ini terdapat sekian banyak pembelajaran, sekian banyak hikmah, sekian banyak hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Dan bukankah kita sendiri kaum manusia, ya, kita sendiri hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mau menanggung amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menawarkan Al-Quran Al-Karim kepada makhluk yang lebih besar dari kita, lebih agung, lebih azam dari kita. Namun mereka semuanya menolak untuk memikul amanah Al-Quran ini. Fa'Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, law anzalna hadal Quran ala jabalin, la ra'aitahu khashian mutasaddi'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, sekiranya kami ini turunkan Al-Quran kepada bukit, kepada gunung yang tinggi, la ra'aitahu khashian mutasaddi'an min khasyatillah. Kalian akan lihat gunung tersebut akan hancur lebur, ya, karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna aradna al-amanata, sungguh kami telah menawarkan amanah ini, ya, kepada gunung-gunung yang ada, kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Fa'abayna ahyahmilnaha. Dan mereka semuanya menolak untuk memikul amanah ini. Fahamalah al-insan. Wa kana zaluman jahula. Ya, dan sesungguhnya kaum manusia lah yang menawarkan diri untuk memikul amanah yang berat ini. Wa kana zaluman jahula. Dan sungguh kaum manusia tidak sadar bahwa dirinya ketika menawarkan untuk memikul amanah ini, maka sungguh kaum manusia adalah makhluk yang zalim lagi bodoh. Ini semua ikhwanna jami'an wal ummahat. Sebagai pengingat kepada kita semua, salah satu di antara syahadat persaksian yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari kita Di antaranya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya, yaitu memikul kalam Allah Subhanahu wa taala. Litakuna kalimatullah hiyal ulia. Senantiasa kita dengarkan dan senantiasa menjadi persaksian kita hingga sekarang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang tinggi dan di antara kalam dan di antara kalimat Allah Subhanahu wa taala ini adalah Al-Qur'an Al-Karim, adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya atau sebagian besarnya tertuang di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Karena itulah ya, pada bulan Ramadan nantinya sekali lagi ya, kita membuka mushaf kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk juhud dan ijtihad bersungguh-sungguh ya, kembali membaca, mempelajari, menelaah ayat demi ayat dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalan yang paling utama di antara amalan ketaatan yang dianjurkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada bulan Ramadan. Selanjutnya amalan yang berikutnya yang juga ya menjadi amalan yang utama pada bulan Ramadan selain kewajiban untuk mengerjakan ibadat siam yang juga banyak kita jumpai athar dan bahkan contoh dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang iktsar bi salatil lail, al iktsar bi qiyami al lail, yang memperbanyak dan menjaga ya salat malam ya bersama dengan kaum muslimin jama'atan tentunya, ataukah jika terlewatkan maka salat ini tetap terjaga bersama dengan keluarga, jika juga terlewatkan maka jangan sampai terlewatkan bagi kita walaupun bersendiri untuk mengerjakan salatul lail pada tiap malam-malam pada bulan Ramadan. Pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu hadis yang sahih juga menyebutkan ya man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang qama ramadan, barang siapa yang dia berdiri mengerjakan salat yakni salat malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, ya, dia mengerjakan salat ini karena dasar keimanan dia, mengetahui bahwa amalan ini ibadah yang utama, mengetahui bahwa amalan ini salat ya pada malam-malam Ramadan adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, wa ihtisaban, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri memberikan contoh kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika jaa Ramadan, ketika tiba Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah, memperbanyak salat lail. Dan ketika menjelang 10 hari terakhir, ya berkata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan syaddal idhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang. Sebagian ulama menyebutkan makna syaddal idhar ini, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbanyak makan. Ya, ketika berbuka pada bulan Ramadan. Ya, tayyib memakan dengan makanan yang sedikit agar bisa kuat untuk mengerjakan salat di waktu malam. Sebagian ulama mengatakan syaddal idhar yakni tidak menyentuh pembaringan sama sekali. Ini ibarat di kalangan orang-orang Arab ya, bahwa syad, bahwa idhar itu dipergunakan ketika hendak istirahat. Apa makna syaddal idhar? ya pakaian atau pakaian yang biasanya dikenakan untuk tidur atau untuk istirahat dikencangkan. Dikencangkan, yaitu thayyib ibarat atau ungkapan dari pengerjaan ibadah. Ungkapan pengerjaan ibadah itu salat. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir ya syaddal izar, mengencangkan, ya, mengencangkan sarung beliau, pakaian beliau, wa ayqadha ahlahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membangunkan keluarga beliau untuk mengerjakan salat. Untuk mengerjakan salat, salat malam. Dan juga pada hadis yang lain diriwayatkan oleh ahli sunan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika menganjurkan pengerjaan ibadah ini menyebutkan tentang keutamaan salatul lail ini, beliau mengatakan man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, barang siapa yang dia pada waktu malam di bulan Ramadan, ya, dia salat bersama imam, bersama imam jama'atan sampai imam ini selesai salatnya, maka terhitung seolah-olah dia salat sepanjang malam. Isyarat bahwa salat sepanjang malam inilah amalan yang dituntut pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Karena itulah kita dapati kita melihat amalan-amalan para ulama salaf terdahulu yang mereka sangat-sangat menjaga jangan sampai terlewatkan salatul jamaah. Sampai-sampai jangan terlewatkan salat berjamaah salatul lail setelah salatul isya. Ya, bahkan ada di antara mereka sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, Abdullah ibn Umar sampai membawa, ya, sampai membawa makanan beliau pada waktu maghrib. Ya, sudah bawa makanan beliau salatul maghrib, itu beliau membaca zikir, itu salatul isya, dan beliau sampai makan di masjid. Untuk menjaga jangan sampai tertinggal salatul jamaah. Sampai jangan tertinggal salat ya salatul jamaah. Demikian juga diriwayatkan oleh As-Sa'ib Ibn Yazid, beliau menghikayatkan ya bahwa ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang memerintahkan kepada Ubay Ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhuma untuk menjadi imam bagi kaum muslimin pada bulan Ramadan, ya, maka ya beliau berdua, kedua sahabat ini bergantian sebagai imam, beliau mereka membaca ayat hingga bilangan ratusan ayat pada satu rakaat. Pada satu rakaat. Hingga berkata As-Sa'ib Ibn Yazid, hatta kana ahaduna ya'tamidu ala asah. Hingga salah seorang di antara kami, saking panjangnya bacaan yang dibaca oleh para sahabat tersebut, ketika mengimami kaum muslimin salatul tarawih pada bulan Ramadan, sampai harus bersandar kepada tembok, kepada tongkat. Agar jangan sampai terjatuh. Agar sampai, ya, sampai terjatuh. Hadahu wa ikhwan. Demikian halnya juga diriwayatkan oleh kalangan sahabat. Ada di antara mereka yang mengerjakan salatul tarawih mulai dari ba'da salatul isya. Ya, dari ba'da salatul isya hingga kira-kira menjelang salatul fajr sehitungan 40 hingga 60 ayat. Ya, dipanjangkan bacaannya. Dan sebagian di kalangan mereka menyebutkan bahwa yaqra fi 20 raka'ah. Wa mereka membaca ayat tersebut sepanjang malam ini itu hanya pada 20 rakaat. Wa atala al-qiyam. Dan memanjangkan ia berdiri. Jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya di kitabih As-Sahih, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Aisyah tentang sifat salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, ya, yusalli al-lail ma yazidu ala 11 raka'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika salat tidaklah menambah lebih dari 11 rakaat. Ya, wa ya lajin disebutkan wa kana yusalli masna masna. Salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ila an yasha. Ya, atau kata Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Bahwa salat dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat malam ini, ya, Jangan tanyakan bagaimana bagusnya Nabi kerjakan. Jangan tanyakan betapa panjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ya ayat pada masing-masing rakaat. Dan ini juga termasuk di antara sunnah pada salat at-tarawih. Bahwa disunnahkan pada salat at-tarawih untuk memperpanjang al-qiyam. Memperpanjang al-qiyam. Dan juga disebutkan dari beberapa sahabat yang lainnya dan asar dari beberapa tabi'in yang lainnya. Yang disebutkan dari Abdurrahman Ibn Hurmuz. Ya. Bahwa beliau mengatakan bahwa qurra di zaman beliau, di zaman tabi'in. Ya. Yaqumun, mereka mengerjakan salatul tarawih. Itu dia membaca surah Al-Baqarah fi thamani raka'at. Terkadang. Dia membaca surah Al-Baqarah pada 8. Ya, 8 rakaat. Tayyip. Ada juga membaca surah Fatir pada 1 rakaat dan seterusnya. Semuanya ini menunjukkan pada dasarnya bahwa yang disunnahkan pada salat tarawih itu yang pertama memperpanjang al-qiyam. Memperpanjang al-qiyam. Dan jika tidak mampu memperpanjang al-qiyam, ya, maka memperbanyak rakaat. Kemana kita sebutkan tadi dari hadis asar As-Sa'ib Ibn Yazid bahwa Umar, di zaman Umar salat tarawih, salat al-lail dikerjakan pada 20 rakaat. Pada 20 rakaat. Dan ini riwayat yang terbanyak yang diriwayatkan dari para tabi'in dan sahabat bahwa mereka mengerjakan salat tarawih pada kisaran 21 dan 23 rakaat bersama dengan salat al-witr. Ini riwayat yang terbanyak. Iya. Ya, jadi fahadha sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan dan juga yang dicontohkan oleh para ulama as-sahabah dan tabi'in. Jika seseorang mampu mengerjakan sepanjang malam 11 rakaat, maka ini yang utama. Dia memperbanyak al-qiyam. Dan jika tidak mampu ya mengerjakan 11 rakaat dan memperbanyak qiyam, maka perbanyak rakaat. Dan mereka berdalil dengan mafhum dari hadis Aisyah, kana yusalli masna masna wa idza khafa al-fajr awtara biwahida. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat. Dan apabila khawatir datangnya waktu fajar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya dengan 1 rakaat. Sebagian ulama memahami di sini kalimat masna masna ya bahwa dikerjakan salat itu sepanjang malam 2 rakaat. Secara umum, baik itu memperpanjang bacaan atau kamada, memperbanyak jumlah rakaat. Tetapi yang utama tentunya, ya, kembali lagi hadis yang awal yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya di Ahlus Sunan, ya, apabila seseorang sholat berjamaah bersama imam, maka dia salam bersama imam. Dan terhitung seolah-olah dia mengerjakan solat sepanjang ya solat sepanjang malam. Sepanjang malam. Inilah amalan yang berikutnya yang dianjurkan atau banyak dianjurkan dan dicontohkan oleh para ulama kita ya ketika menjelang bulan Ramadan. Yang pertama tadi yaitu qiraatul Quran. Yang berikutnya yang kedua yakni yang mengerjakan solat ya salatu al-lail. Masya Allah Ta'ala. Jam berapa salatu duhur? Gitu ya. Sudah hampir ya. Baik, ikhwan. Kita cukupkan insya Allah. Nanti pada salatu duhur lanjut ya. Kalau ada yang hendak ditanyakan, tafadhal insya Allah Ta'ala.